Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas tentang 4G yang kalau dalam handphone kita atau smartphone kita itu salah satu akses agar kita lebih cepat dalam mendownload atau dalam menjalankan aplikasi di handphone kita. Apalagi kita yang sering buka YouTube atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang memang butuh daya akses internet yang tinggi, itu dijadikan sebagai analogi tentang gimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berdoa tuh cepat diijabah oleh Allah. Supaya ketika kita ada masalah cepat dapat pertolongan dari Allah. Supaya ketika kita dalam kesulitan Allah segera menurunkan keajaiban-keajaiban dan jalan keluar. Dianalogikan dengan 4G. Dalam bahasa lain tuh bisa dibilang ini adalah wasilah. Gimana cara membangun wasilah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aksesnya cepat. Sehingga loadingnya cepat. Makin berat masalah kita, bukan semakin lambat loadingnya, harusnya semakin cepat. Karena ketika masalah kita berat kan kita butuh pertolongan lebih segera ya, gak bisa ditunda. Nah, gimana cara membangun wasilah atau akses itu kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada 4G. Sebelum itu saya pengen nyampein beberapa contoh kisah orang yang punya 4G ke Allah, yang punya wasilah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mereka butuh Allah, Allah segera menurunkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup mereka. Salah satunya adalah cerita Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal di antara para ulama bukan dengan keilmuannya, bukan dengan hafalan hadis-hadisnya, bukan dengan fikihnya, tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan diijabahnya doa dia. Ini Ibrahim bin Adham. Secara status Ibrahim bin Adham ini emang orang miskin, bahkan bisa dibilang fakir. Tapi secara realitas kalau kita baca kisah beliau, beliau gak pernah kekurangan. Beliau gak pernah kesulitan. Miskin hartanya, hampir dibilang gak punya aset, gak punya tabungan. Tapi pengen apa aja Allah kabulkan. Mirip dengan Uwais Al-Qarani di zaman tabi'in. Emang orang miskin dari desa Qoron Yaman. Tapi Uwais Al-Qarani ini selalu dimudahin sama Allah dalam setiap urusannya. Jadi kesimpulannya dari sini kita jadi tahu yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman. Walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah. Karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai. Kenapa? Gak ada fasilitas. Gak ada modal. Mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal. Akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal. Akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil melihat anak-anak main. Itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakal ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan? Kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan? Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu, segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi, malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir, dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh, bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam menghabisin di situ 150 juta Ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah, niatnya berdakwah, pulang nauzubillah. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga gak cukup, buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya, yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000, mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu. Pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang? Ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong? Wah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta, masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung seuzan sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu, baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu, baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah, baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu, baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja, ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu, dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim. Marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Enggak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you waswis, datang setan gak bisikin, ah kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit. Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Kalau bukankah diantara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu. Di mata orang yang beriman, tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia memanfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi. Diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati. Maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang menjadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Ya asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa limu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih, harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya, atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget, kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita gak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Gak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, gak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, gak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih, boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, ah, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa. Sering lupa malah. Tapi kalau gak ada asuransi. Aduh, mobil baru nih. Gak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk saya ya. Ini bukan apa, bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar. Doa itu ajaib banget. Oh, udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak. Tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Gak jadi pundung. Saya gak mau doa lagi ya. Ternyata gak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Gak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi, sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya, nanti kalau saya butuh, ya Allah, saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya, benar ya. Allah tuh kalau prasangka kita baik itu, Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang, ya udah ya Allah pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah, cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku, hambaku, hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawa sobil, hak di sini watawa sobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman, hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kadang-kadang gak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman. Akses iman kita, hati kita kepada Allah SWT. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan. Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta, tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan, wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan. Dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan. Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan. Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biayanya. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah. Kata Nabi, gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Berarti kan dihindarkan kan? Terus sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah. Berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh, gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, gak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh. Tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh. Tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi. Baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain. Oh berarti kita gak 4G sebetulnya. Bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun. Justru mereka gak ngira. Justru mereka gak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat apa ya, wasilah dengan Allahnya itu udah deket banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang. Menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah, berarti dia gak benar nih. Dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan. Kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah, benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah, berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya sudah, kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya, langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Gak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain, ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah, bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi apa, pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh. Pecah pembuluh darahnya di. Bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala. Terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah. Bukan untuk ngenyakitin orang. Untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain. Dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan. Mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik. Itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah. Ya udah doain aja. Itu kan berarti kita gak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya. Karena sering salah persepsi di Indonesia. Kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu gak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim. Bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzalimi orang lain atau sudah menzalimi orang lain supaya dia menghentikan kezalimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad, presiden Rusia ini agak-agak mirip, bingung nyebutnya. Presiden Suriah, kita ngomong wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu gak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? Ke Bashar Assad. Sama kayak kita dizolimin teman kita. Ngomongnya ke yang zolim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zolim. Supaya dia menghentikan kezolimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gue diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya, ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuma, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya, ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah, apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain kan bahaya. Nanti kita malah gak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi, gak nikah pula, kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi, teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami. Jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustadz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah, sayang istri saya gak datang nih. Padahal bagus banget nih materi malam ini. Gitu kan ya? Akhirnya minta ke panitia, ada gak rekaman yang semalam? Untuk apa pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau gak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun, doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan, karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar gak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. Kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Share hadis. Wah sok soleh. Wah ada ustaz, ada nabi palsu, segala macam. Udah 950 tahun. Akhirnya kita keluarin lagi kalimat. Ya Allah hancurkanlah semua anggota member grup ini. Belum 950 tahun. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain karena gak rela banget nih. Minimal untuk diri sendiri. Apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain ya Allah beri dia petunjuk. Kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan. Udah jahatin saya didoain yang baik lagi. Gak semua orang mampu. Realistis aja lah. Kalau gak bisa gitu minimal buat diri sendiri. Ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Tuh kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan. Ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita. Jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau gak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Ya Allah kuatkan kesabaran saya. Ya Allah jadikan saya lebih baik. Ya Allah jadikan saya lebih dicintai oleh dia. Yang baik-baik aja minta. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah SAW. Jadi selama ini banyak angle tentang sirah Nabi. Yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh.

itu rapat banget, saking rapatnya gak perlu gerak, begini aja tidur juga gak masalah. Tidur tiba-tiba udah 21 putaran, 3 kali tawaf gitu. Oh berapa ini udah putarannya, ngeliat jam udah 2 jam ternyata, tidur aja tuh muter, saking luar biasanya. Gitulah Allah membackup Bilal ketika disakiti oleh Umayyah bin Khalaf, hatinya langsung ditahan oleh Allah supaya dia bersabar. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, Umayyah itu pengen pamer. Makanya dia live streaming. Ada yang nge-shoot live streaming di YouTube, di Instagram, di FB, di mana-mana pokoknya live streaming. Mengundang TV-TV lokal dan nasional, pokoknya setiap jadwal Bilal disiksa itu semua TV itu siaran langsung. Beberapa tayangan yang lain, film, Hollywood, bola, Piala Dunia, sepi penonton. Ratingnya yang ini paling tinggi. Benar-benar Bilal, siksaan Bilal itu ratingnya paling tinggi. Yang nonton pada komen. Ada yang komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain komen juga, siapa? Maksudnya kasihan ke siapa nih? Ke Bilal atau ke Umayyah? Yang ketiga membahas Umayyah, bukan Bilal. Kenapa malah kasihan kepada Umayyah? Karena yang terlihat tersiksa justru Umayyah, bukan Bilal. Jadi Bilal disiksa, tetapi yang kelihatan wajah tersiksa justru Umayyah. Capek nyiksa Bilal. Bilal biasa-biasa aja. Ahadun ahad, ahadun ahad. Umayyah, aduh kok gini ya? Capek banget sih nyiksa dia. Jadi orang justru kasihan kepada Umayyah, bukan kepada Bilal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah menolong Bilal dengan ahadun ahad. Dan Allah tidak menolong Bilal dengan ujuk-ujuk langsung datang Abu Bakar. Enggak, dengan dikuatkan hatinya. Setelah sekian lama dikuatkan hatinya, akhirnya pertolongan kedua pun datang. Setelah pertolongan hati, baru pertolongan dengan solusi konkret. Yaitu Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal. Jadi ini aksesnya Bilal ke Allah. Cepat banget. Sampai Nabi senyum dan mengatakan, ya Bilal, baru aja semalam aku dengar langkah-langkah kaki kamu di dalam surga. Langkah kakinya terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Coba masya Allah ya, kita udah meninggal aja belum jelas langkah kakinya di surga nih. Ini Bilal masih hidup di dunia, masih main-main, masih nongkrong, masih ngopi. Kakinya udah di surga, kayak gimana tuh? Luar biasa, artinya Allah itu ngasih keistimewaan yang luar biasa buat Bilal. Buat Khabbab bin As, buat Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang. Dan meninggal di tempat, apakah Allah tidak menolong Sumayyah? Justru itu pertolongan Allah buat Sumayyah. Walaupun kezaliman untuk Abu Jahal. Itu pertolongan Allah untuk Masyiatoh dan bayi-bayinya. Walaupun kezaliman buat Fir'aun. Jadi teman-teman, akses 4G kita ke Allah itu dimulai dengan iman. Kemudian dengan caption yang indah. Kita kalau posting captionnya lama mikir ya. Udah lama akhirnya. Tanya-tanya, bikin sendiri captionnya. Captionnya terserah kalian deh gitu. Akhirnya dari komen kita caption, typo lagi kan. Lihat gimana kita sering mentipo caption kita. Dalam semenit udah berganti caption berkali-kali. Caption ke makhluk aja kita mikir. Masa caption ke Allah kita gak mikir? Bikin puisi-puisi doa. Ustaz, masa doa pakai puisi sendiri gak dari Nabi? Dari Nabi juga, dari ayat juga, dari sahabat juga, dari diri sendiri juga. Karena kan ada doa-doa yang kita butuhin gak ada di zaman Nabi. Ujian nasional ada gak? Anak Nabi kan gak ada yang sekolah dan ujian nasional. Sehingga gimana? Ujian nasional, wah bid'ah ini doanya. Soalnya Nabi gak pernah baca doa ini. Gak kayak gitu cara memahami bid'ah. Gak usah terpancing dengan pemikiran orang yang mungkin baru belum utuh membaca hadis. Karena doa itu ibadah mutlak. Jadi bikin caption doa yang indah. Itu nomor 2, biar 4G, biar enak kita dengan Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ada di Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah, ada Al-Quran. Itu kalimat-kalimat caption yang keren-keren loh. Kalau perlu itu jadi hashtag doa kita. Panjang captionnya, ujung-ujungnya hashtagnya. La haula, hasbunallah, apalagi. Innalillah, gitu-gitu kan. Itu kan caption hashtag-hashtag yang udah sering dipakai ya. Sehingga nanti kalau mau ngelihat doa-doa kita itu tinggal buka hashtagnya kan kebaca tuh. Dan makin sering kita pakai hashtag itu makin di like. Lebih banyak likersnya di antara para malaikat. Terakhir satu kisah tentang hashtag la haula wa la quwata illa billah. Ada seorang sahabat miskin datang ke Nabi ngeluh, bukan ngeluh, ngadu. Dia bilang, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Dan mereka meminta tebusan. kalau saya gak membayar tebusan 100 dinar, 100 dinar itu kurang lebih sekitar 300 juta atau mungkin lebih. Kalau saya gak menebus anak saya 100 dinar, malam ini juga mereka akan membunuh anak saya. Deadline-nya besok pagi, malam ini saya harus bawa tebusan itu. Saya gak punya harta ya Rasul, saya udah minjam-minjam ke tetangga, gak ada yang sanggup. Sedikit-sedikit belum sampai 100 dinar. Ya Rasulullah gimana? Rasulullah juga lagi bokeh, gak punya duit. Sahabat-sahabat banyak yang di luar kota. Jadi gak ada yang bisa dimintain tolong. Akhirnya ketika itu Nabi bilang kepada dia, dawamkan la haula wala quwata illa billah. Malam ini juga. Oh gitu ya Rasulullah. Ya siap-siap. Assalamualaikum, langsung pulang. Keren kan imannya? Berarti kan 4G imannya udah mantap nih. Bukan, ya Rasulullah, itu kan baru kata-kata, belum duit. Ya saya lahaula juga, tapi kan butuh duit juga ya Rasulullah. Kan kita harus ikhtiar segala macam. Itu mah iman logis, sehingga dikasihlah pertolongan yang logis. Ilman terlalu ilmiah, dikasih pertolongan yang ilmiah. Ini iman ajaib, dikasih pertolongan ajaib. Lahaula disuruh. Nabi juga tahu, gak mungkin Nabi ngasih lahaula kalau Nabi punya duit. Pasti dikasih duit sama lahaula. Ini karena gak punya apa-apa. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Gak mungkin Nabi bohong. Jadi iman kepada Nabi itu udah kuat banget. Sami'na wa ta'ana. Nabi bilang, perbanyak zikir lahaula. Siap ya Rasulullah pulang. Sampai di rumah, istrinya udah nunggu dengan cemas. Gimana pa? Gimana pa? Eh orang miskin, manggilnya bukan pa. Gimana bah? Gimana? Ya gitu. Udah dapat belum duit? Belum mah. Terus gimana? Tadi udah ketemu Rasul. Terus gimana apa kata Nabi? Disuruh dawamin zikir la haula. Oh yaudah, yaudah, yuk kita wudu. Dawaminlah sepanjang malam mereka berdua. La haula wa la quwata illa billah. Iman. Setelah ikhtiar, emang ikhtiar dulu ke tetangga, ke teman, ke siapa-siapa. Ke finance gak ada karena gak ada punya jaminan. Jadi gak dapat uang juga. Tetap ikhtiar. Tapi gak berhasil. Tapi kan bukan berarti setelah itu tertutup maka gak ada harapan. Bukankah Allah itu selalu mampu dan maha kuasa? Zikir la haula. Tiba-tiba subuh-subuh anaknya ngetok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibukain pintu, anaknya wajahnya berseri-seri, peluk gitu udah nangis-nangisan. Setelah itu ditanya, gimana kamu bisa selamat? Siapa yang menebus kamu? Allah yang menebus saya. Gimana caranya? Dijelasin. Semalam tiba-tiba pengawal-pengawal yang ngejagain saya diikat di sebuah pohon korma. Terus orang-orang prajurit para di sekeliling saya, gak ada jalan buat saya untuk kabur. Untuk lepas dari ikatan aja susah, apalagi kabur. Tiba-tiba datang kayak angin yang sangat dingin dan membuat semua prajurit itu tertidur pulas. Kayak gitu cara Allah menolong. Diberi mereka rasa ngantuk, tertidur pulas semuanya. Saking pulasnya sampai mereka gak menyadari kejadian apapun. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki dengan pakaian putih-putih dan membuka ikatan saya. Lalu mereka pergi, saya dilepaskan, suruh pulang. Sebelum saya pulang, saya ngelihat ada banyak ternak, kambing-kambing yang ada hasil curian mereka. Saya ambil, bayangin kambing ada 100. Berisik gak sih? Satu kambing aja udah berisik ya, apalagi 100. Dan gak mungkin kambing itu suruh diam, diam ya. Ini lagi dalam masa pelarian gitu. Atau dilakbanin mulut kambing satu-satu, atau disuruh diam, cicing, apa gitu. Gak mungkin suruh kambing diam, pasti mbek-mbek itu banyak banget. Tapi suara 100 ekor kambing gak membangunkan satupun prajurit yang tertidur. Allah summum bukmun umyun. Allah tutup mata, telinga, dan hati mereka. Sehingga mereka gak sadar apa-apa. Dia pulang lenggang kangkung. Bukan hanya selamat, tapi juga bawa ghanimah 100 ekor kambing. Kali aja satu kambing 3 juta. Berarti dia dapat surplus 300 juta. Kalau seandainya dia pakai ikhtiar bisa nebus 100 dinar, mungkin cuma bisa nebus anaknya. Tapi tidak dapat 100 ekor kambing. Tapi karena dia imannya ke Allah ajaib. Lahaulah pulang bukan cuma orangnya. Tapi bawa tiba-tiba setelah anaknya pulang mereka jadi orang kaya raya. Masya Allah. Lahaulah wala quwata illa billah. Jadi jangan remehin hashtag-hashtag agama tuh. Lahaulah hasbiallah innalillah dan kayak gitu-gitu. Doa sebelum kita berangkat. Caption yang indah. Hashtag-hashtag yang udah populer diajarkan Nabi dan para sahabat, pakai. Insya Allah kita punya 4G ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ya, iman yang mantap sama caption yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah banyak doa dan harapan-harapan kita, membimbing hati kita dalam keislaman kita, dalam hijrah kita, dalam taubat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat menambah pemahaman kita dengan tentang agama dengan majelis ilmu. Semoga dengan kita hadir dalam majelis ilmu ini bukan hanya bertambah wawasan, tapi bertambah mulia akhlaknya, bertambah pula imannya. Karena majelis ilmu pada hakikatnya adalah tajdidul iman, recharge iman kita, refresh iman kita. Jadi kalau dengan hadir majelis ilmu gak bertambah iman, kayaknya sia-sia. Harus bertambah iman. Kalau tambah wawasan doang, belum sempurna. Karena tidak mungkin orang yang beriman, orang yang berilmu disebut berilmu kalau tidak bertambah iman. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang berilmu itu orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinna wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifaan illa shifa'uk ishfi shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli 'usri yusra. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi ghuta. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi al-iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi rahinya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tetap mengumumkan bahwa pintu donasi kita belum ditutup, kesempatan donasi masih terbuka insyaallah sampai pertengahan April, karena saya berangkat ke kamp pengungsi Suriahnya pekan terakhir di bulan April. Jadi siapa yang masih mau berinfak fisabilillah untuk saudara-saudara kita di Ghouta, di Suriah secara umum, silakan nanti langsung kepada panitia, atau dalam waktu dekat kita akan posting di Instagram saya dan Pemuda Hijrah nomor rekening yang akan kita gunain untuk mengumpulkan dana. Sekarang lagi disiapin dan insya Allah ini akan saya bawa sendiri, disalurkan sendiri, dan kita sekaligus saya mau survei, kita akan bikin program kemanusiaan secara reguler di unregistered camp yang ada di perbatasan Suriah Turki. Alhamdulillah ada lahan beberapa hektar di sana, nanti akan dibangun semacam apartemen, kemudian kita dari anak-anak muda Bandung secara khusus akan mengisi beberapa program buat anak-anak muda yang jadi korban perang yang ada di kamp pengungsi yang banyak yatim piatu. Mungkin selain program tahfiz Al-Quran, kalau itu enggak perlu kita bikin karena mereka juga banyak hafiz ya. Jadi kita enggak bikin program tahfiz, lebih ke entertain supaya bisa itu juga kebutuhan mereka ya, karena ketika kita datang ke sana bawa permen, lollipop gitu aja, itu anak-anak pada senang. Kata teman-teman aktivis di sana, bawa lollipop satu koper tuh, anak-anak yang selama ini kerjanya cuma ngafal Quran, itu cara mereka ngobatin kangen mereka ke ibu ayah mereka yang udah syahid, ngafal Quran. Tapi mereka juga butuh fasilitas bermain, butuh teman bermain. Nah, kayaknya bagian kita di situ aja tuh. Kan dakwah kita mah banyak main, banyak manfaat. Jadi mainnya nanti insya Allah saya juga akan bawa beberapa papan skate, akan disumbangkan ke anak-anak pengungsi. Bukan meracuni mereka ya, insya Allah. Bikin mereka happy aja. Tetap saya yakin mereka punya agenda utama yaitu belajar Islam. Cuman jangan lupa bahwa entertain itu juga bagian dari sunnah Nabi dan dibutuhkan secara psikologi oleh kita semua. Mudah-mudahan bagian itu bisa diisi oleh anak muda Bandung. Siapa tahu dengan kita nyumbang, kita kayak ngedepein ke Allah, serius pengen ke sana. Suatu saat nanti teman-teman dari berbagai macam komunitas, kita kayak bikin kerjasama, kolaborasi, program entertain anak-anak Suriah di camp. Tahun 2019 atau 2020 kita bisa ada perwakilan masing-masing, kita berangkat bareng nih. Anak muda Bandung, anak komunitas, anak main, anak musik, anak-anak industri kreatif berangkat ke Suriah. bikin gebrakan yang tidak dilakukan oleh negara-negara Arab. Karena menurut saya sih, kalau dari sisi kreatif dan entertain, Bandung itu bisa jadi leader di dunia. Kita udah jadi leader, bukan hanya bisa, kita udah jadi leader di dunia dalam industri kreatif, apalagi dengan apa youth movement, kan kota Bandung kota youth movement ya. Nah ini kita lakukan bareng-bareng nanti. Jadi kita kesana bukan mau perang, bukan mau angkat senjata. Teman-teman pasti gak percaya saya bakalan angkat senjata ya. Angkat istri aja apa ngos-ngosan apalagi. Angkat senjata. Kita insya Allah bakalan ngisi program-program lebih kepada kemanusiaan dari angle youth, anak muda. Jadi saya tetap motivasi, yuk kita bareng-bareng siapin dari sekarang. Siapa tahu 2019-2020 benar-benar Bandung anak mudanya sampai ke Suriah, sampai ke Palestina untuk membantu kemanusiaan dari kreativitas kita di Bandung insya Allah. Saya yakin banget itu gampang dilakukan oleh kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.